بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab tahqiqut tauhid, memurnikan tauhid. Qala rahimahullahu ta'ala, bab man haqqaqat tauhida, barang siapa yang memurnikan tauhid, dakhala al-jannata, maka dia akan masuk ke dalam surga, bi ghairi hisabin, dengan tanpa dihisab. Ini babnya. Bab ini berkaitan dengan bab yang sebelumnya, atau menyempurnakan bab yang sebelumnya. Kalau bab yang sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Bab ini yang sekarang hendak kita bahas ini juga masih berbicara tentang keutamaan tauhid, yaitu dukhulul jannah bi ghairi hisab. Seorang yang muwahhid, yang bertauhid, di antara pahalanya ialah masuk ke dalam surga dengan tanpa dihisab, dan itu ada persyaratannya yang disebutkan dalam bab ini, yaitu man haqqaqat tauhid, seseorang yang mentahqiq tauhidnya. Tahqiqul tauhid maknanya ialah takhlisuhu minasyirki, takhlisuhu minasyirki wal bid'ah wal ma'asi. Pengertian memurnikan tauhid atau mentahqiq tauhid itu artinya memurnikan tauhid dari kesyirikan-kesyirikan, dari kebid'ahan-kebid'ahan, dan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tiga perkara itu. Sehingga tauhid itu harus dimurnikan dari tiga perkara ini. Syirik, kebid'ahan, kemaksiatan. Kalau syirik itu bisa meniadakan tauhid, Sementara bid'ah dan kemaksiatan itu bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Ringkasnya, atau dengan bahasa yang lain, yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid ialah membersihkan tauhid dari sesuatu yang bisa menghilangkannya, dari segala sesuatu yang bisa menghilangkannya seperti syirik, atau yang bisa mengurangi kesempurnaannya, seperti kebid'ahan-kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian, seseorang itu bisa mewujudkan tahqiqut tauhid, bisa mendapatkan tauhid yang murni tadi, itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Ada beberapa persyaratan seseorang itu bisa memurnikan tauhidnya, mentahqiq tauhidnya. Syarat yang pertama ialah ilmu. Mengilmui tauhid tadi. Dan secara khusus mengilmui kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syarat yang pertama. Dengan dasar ayat yang disebutkan dalam surat Muhammad. Surat Muhammad ayat yang ke-19, Allah mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Kalimat fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, menunjukkan bahwasanya tauhid, kalimat la ilaha illallah, tidak mungkin bisa dibersihkan, tidak mungkin dimurnikan kecuali harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Di sini menunjukkan pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu dan pentingnya mencari ilmu. Yang kedua, syarat yang kedua ialah al-i'tiqad, keyakinan. Keyakinan meyakini kebenaran tauhid tadi. Dan itu perkara yang lebih dari sekedar ilmu. Perkara yang lebih dari sekedar ilmu. Kalau yang pertama, mengilmui, mengetahui makna tauhid, la ilaha illallah, konsekuensinya ilmu. Kalau yang satu ini, yang kedua ini, ialah yakin. Meyakininya. Sehingga ilmu tadi betul-betul bermanfaat bagi dia, sehingga memunculkan rasa keyakinan, i'tiqad yang sahih tentang tauhid ini, tentang kalimat la ilaha illallah. Kalau cuma sekedar ilmu mengetahui saja, saya tahu kalimat la ilaha illallah. Saya tahu maknanya. Saya tahu konsekuensinya. Tapi kemudian dia tidak meyakininya. Tidak meyakininya. Maka itu belum dinyatakan tahqiqut tauhid. Belum dinyatakan telah memurnikan tauhid. Di antara dalil yang menunjukkan syarat yang kedua ini ialah firman Allah Taala tentang kaum musyrikin Quraisy. Kita tahu bersama, kita pahami bahwasanya kaum musyrikin betul-betul memahami makna tauhid. Tahu mereka maknanya. Mereka tahu konsekuensinya. Terbukti ketika disampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan, aji'tana lina'budallaha wahdah. Aji'tana lina'budallaha wahdah. Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Apakah engkau, wai fulan, ini seorang rasul. Apakah engkau datang kepada kami? Supaya kami itu beribadah hanya kepada Allah semata. Dan meninggalkan apa yang disembah oleh moyang-moyang kami. Begitu. Menunjukkan apa? Mereka ini mengilmui, tahu ilmunya. Namun, apa kemudian mereka sekarang meyakininya? Meyakini sepenuh hati? Jawabannya tidak. Allah Taala menyebutkan dalam salah firman-Nya, yang disebutkan dalam surat Sad, ayat yang kelima, menjelaskan tentang keadaan mereka ini yang tidak meyakini kalimat tersebut. Allah mengatakan tentang mereka ketika disampaikan tauhid kepada mereka, kaum musyrikin menyatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah si Muhammad ini, Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak itu satu sesembahan saja? Cuma satu saja? Kata mereka, inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang sangat aneh. Sangat menakjubkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka tahu ilmunya. Tahu konsekuensinya. Kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya harus memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Apa kemudian mereka meyakininya? Jawabannya mereka tidak meyakininya. Terbukti mereka mengatakan, inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Maka, untuk bisa mentahqiq tauhid, memurnikan tauhid, itu harus disertai dengan keyakinan. ilmu dari i'tiqad, ilmu dan keyakinan. Kemudian ada lagi syarat yang ketiga, yaitu al-inqiyad, adanya ketundukan, kepatuhan, tunduk dan patuh terhadap kalimat tadi, kalimat la ilaha illallah, tauhid, tunduk dan patuh terhadap konsekuensi-konsekuensinya. Tidak kemudian menentangnya, atau menolaknya, atau bahkan gengsi, sombong, tidak mau mengucapkannya. Al-inqiyad namanya. Ini perkara yang penting juga. Di samping ilmu, di samping keyakinan, itu harus ada yang namanya ketundukan dan kepatuhan. Al-inqiyad ini nanti, ketundukan ini nanti, yang akan menumbuhkan semangat beramal. Ia akan menumbuhkan semangat beribadah. Semangat melaksanakan konsekuensi-konsekuensi tauhid tadi. Dengan al-inqiyad, ketundukan. Sehingga kalau kemudian tidak ada yang namanya ketundukan, tidak ada yang namanya kepatuhan, maka yang terjadi ialah kesombongan, keengganan, tidak mau mengamalkan konsekuensi tauhid. Dan ini yang terjadi pada kaum musyrikin juga. Terjadi pada kaum musyrikin juga. Allah Ta'ala mengisahkan tentang mereka, tentang kesombongan mereka, tentang keengganan mereka, tidak tunduk dan patuhnya mereka kepada kalimat ini tadi, kepada tauhid. Ini disebutkan dalam surat As-Saffat. As-Saffat ayat yang ke-35 sampai 36. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan tentang mereka. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Ini kondisinya kaum musyrikin. Kata Allah, sesungguhnya mereka kaum musyrikin, kalau disampaikan kepada mereka, diucapkan di hadapan mereka kalimat la ilaha illallah, Allah menjelaskan sikap mereka, yastakbirun, kaum musyrikin itu istikbar, menunjukkan kesombongannya, keangkuhannya, keengganannya, sombong mereka, tidak mau tunduk, tidak mau patuh terhadap kalimat tadi. Dan mereka mengatakan, wa yaqulun, mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami dikarenakan penyair yang gila? Nah, ini menunjukkan seseorang itu bisa mewujudkan tauhid dengan benar, bisa memurnikan tauhid dengan benar, apabila disertai dengan sikap al-inqiyad, sikap ketundukan dan kepatuhan. Sehingga ketika dia dikasih tahu tentang kalimat ini, dia tunduk dan patuh mengucapkannya. Ketika dia dikasih tahu tentang konsekuensi-konsekuensi tauhid, dia tunduk dan patuh melaksanakannya. Baru kemudian dia bisa memurnikan tauhidnya, memurnikan dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dan dari kemaksiatan. Kalau kemudian ini semua tercapai, tahqiqut tauhid tercapai dengan tiga persyaratan tadi, upaya memurnikan tauhid disertai dengan ilmu, disertai dengan keyakinan yang mantap, disertai dengan ketundukan dan kepatuhan, maka pahalanya besar. Pahalanya besar, yaitu dakhalal jannata bighairi hisab. Dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa diperhitungkan amalnya. Makanya disebutkan dalam riwayat wala azab, dengan tanpa diazab. Dan ini hukum yang pasti. Syar'an, secara syar'i. Sehingga dikatakan oleh Syekh Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, tidak perlu mengucapkan kalimat insyaallah. Dikarenakan sudah paten hukumnya, sudah pasti hukumnya secara syar'i. Yakni barang siapa yang memurnikan tauhidnya dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan dengan tiga syarat tadi, dengan ilmu, dengan i'tiqad, keyakinan, dengan ketundukan, maka pasti dan pasti akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab. Kepastian itu. Sehingga tidak butuh kalimat insyaAllah. Dan itu bisa dilihat dari bab yang dibawakan sama al-muallif rahimahullah. Beliau menyebutkan dengan pasti tanpa kalimat insyaAllah. Ini hukum secara umum. Hukum secara umum. Barang siapa yang mentahqiq tauhidnya, memurnikan tauhidnya, maka dia masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Hukum umum. Adapun untuk orang tertentu, syakhsun mu'ayyan, untuk orang-orang tertentu, secara person, secara individu, kalau kita mendapati orang tadi betul-betul memurnikan tauhidnya sesuai dengan apa yang terangkan di sini, maka kita harus mengucapkan kalimat insyaallah. Kemudian insyaallah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Sebab kita enggak paham, enggak mengerti bagaimana akhir kehidupan orang tadi. Kita enggak tahu bagaimana kehendak Allah pada orang tadi. Sehingga kita bisa mengatakan insyaallah. Si fulan insyaallah. Sehingga diserahkan kepada kehendak Allah Taala, tidak boleh memastikan. Kalau memastikan, itu berarti kaitannya dengan masalah asyhadah bil jannah, mempersaksikan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dan itu prinsip al-sunnah wal jamaah menyatakan mempersaksikan seseorang masuk ke dalam surga dengan person, secara person individu, bisa dilakukan apabila ada dalil khusus tentang orang tadi dinyatakan masuk ke dalam surga. Kayak para nabi dan para rasul. Kemudian orang-orang tertentu yang disebutkan dalam sebuah hadis. Bisa kita mengatakan demikian. Tetapi untuk orang-orang yang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan dia fil jannah, di dalam surga, maka kita hanya bisa berharap kebaikan saja. Narjulahul khair. Kita mengharapkan kebaikan dari dia. Sehingga tidak dijazm, tidak dipastikan. Kita bisa mengatakan insyaallah ta'ala. Kita berdoa semoga dia masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab dan dengan tanpa azab. Mafhum insyaallah. Sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li'an'umih. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 120 dan 121. Yang artinya, sesungguhnya Ibrahim, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kana ummatan. Dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memuji Nabi Allah Ibrahim dengan lima perkara. Memuji Nabi Allah Ibrahim dengan lima perkara. Yang pertama ialah, kana ummatan. Nabiullah Ibrahim itu seorang ummah. Maksudnya, imaman wa mu'alliman nasal khaira. Pengertian ummat di sini maksudnya, ialah seorang imam, pemimpin. Dan yang mengajari umat manusia perkara-perkara kebaikan. imamun matbu', seorang imam yang diikuti. Ini keutamaan pertama yang ada pada Nabi Allah Ibrahim. Seorang nabi yang dijadikan sebagai imam yang diikuti, pemimpin yang diikuti. Nabi Allah Ibrahim ini imam dalam banyak hal. Yang pertama, imam dalam perkara tauhid. Ini yang paling penting. Beliau dikenal dengan julukan Imamul Hunafa. Imamul Hunafa, tokoh imam para hunafa, orang-orang yang lurus agamanya. Tokohnya para muwahidin, ahli tauhid. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai uswah, sebagai tauladan yang baik dalam perkara tauhid. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mumtahanah, ayat yang keempat. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ. Ila akhir ayat. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian, wahai kaum mukminin, uswatun hasanah, contoh yang baik. Fi Ibrahim, pada diri Nabi Allah Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan para nabi-nabi yang bersama dengan Nabi Allah Ibrahim. Di sini, yang disebutkan namanya, ialah Nabi Allah Ibrahim. Sementara para nabi yang lainnya, dikatakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Allah Ibrahim. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Allah Ibrahim sebagai tokohnya, sebagai imamnya. Mereka mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, ahli syirik, dan dari apa yang kamu sembah dari selain Allah Taala. Imamul Muwahidin, Imamul Hunafa, tokoh Muwahidin dan tokoh Hunafa. Nabi Allah Ibrahim juga termasuk imamun fi sabr. Seorang imam memimpin dalam perkara kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bisa kita lihat. Tatkala Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Menyembelih putranya. Dalam keadaan waktu itu putranya, yaitu Ismail alaihissalatu wassalam, seorang putra yang sangat dicintainya. Lama enggak punya anak, sampai tua. Kemudian dianugerahi anak Ismail ibnu Ibrahim alaihissalam. Sedang senang-senangnya sama sang anak tadi. Bergembira, bersuka cita dengan anaknya. Tiba-tiba turun wahyu. Dalam mimpi, dan mimpinya para nabi ialah benar, wahyu yang di situ diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dan dikisahkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam betul-betul hendak menyembelih anaknya. Dan subhanallah pula Nabiullah Ismail juga demikian, putra yang berbakti, yang penyabar dan siap untuk dijadikan sebagai dzabih, korban, dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim ini imam, seorang imam, pemimpin yang diikuti. Imamul Hunafa wal Muwahidin, para pemimpin, orang-orang yang lurus agamanya dan orang-orang ahli tauhid. Imamun fi sabr, imam pemimpin dalam bidang kesabaran, sabar dalam menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, qanitan lillah, Nabiullah Ibrahim itu seorang yang qanit, qanit kepada Allah. Qanit itu artinya al-muti', seseorang yang mentaati Allah. Dengan nilai plus, tidak semata-mata taat, tetapi dawamu ta'ah. Dawamu ta'ah, senantiasa mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Wal istimraru fiha ala kulli hal. Dan terus menerus mentaati Allah tabaraka wa ta'ala dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Ini keutamaan yang sangat besar. Kalau semata-mata mentaati, banyak kemudian kaum muslimin yang lainnya mentaati Allah. Tapi di sini ada nilai plusnya, yang itu merupakan keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu qanit, yakni orang yang terus-menerus taat kepada Allah, teguh, istiqamah dalam semua keadaan dan kondisi, mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabiullah Muhammad yang merupakan anak Nabiullah Ibrahim dari Ismail, merupakan garis keturunan Nabiullah Ibrahim dari Ismail alaihissalam. Diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim dan yang lainnya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam semua keadaan. Masya Allah. Ini keutamanya luar biasa. Qanitan lillah, seorang yang taat kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, terus menerus taat kepada Allah dalam semua keadaan dan kondisi. Keutamaan yang ketiga ialah hanifa. Hanif ialah seorang yang dikatakan hanif itu, dikatakan hanif maknanya ialah al-ma'ilu anisyirik. Al-ma'ilu anisyirik wal-muqbilu anita'ah. Wal-muqbilu anita'ah atau anita'uhid. Hanif itu artinya seseorang yang condong jauh. Orang yang condong menjauh dari kesyirikan, dan dia datang menghadap kepada tauhid. Sehingga pengertian hanif ialah seseorang yang betul-betul bersih dirinya dari tauhid, dari kesyirikan. Bersih dari kesyirikan. Dan seorang yang betul-betul jauh, menjauhi perkara-perkara yang menyelisihi ketaatan. Masya Allah. Qanit hanif. Kemudian yang keempat ialah walam yaku minal musyrikin. Dan Nabiullah Ibrahim itu tidak termasuk kaum musyrikin. Tidak termasuk kaum musyrikin. Ini ta'kidun. Penekanan. Dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mensifati Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan sifat bersih dari kesyirikan. Ibtidaan wastimrara. Dari mulai awal beliau dan sampai sepanjang masa sepanjang hidupnya beliau. Sepanjang hidupnya beliau. Kalimat walam yaku minal musyrikin. Walam yaku minal musyrikin. Beliau bukan termasuk kaum musyrikin. Ini sifat permulaan Nabiullah Ibrahim. Beliau ini memang dari awalnya. Dari awalnya bukan termasuk kaum musyrikin. Terbebas, terjaga dari kesyirikan. Kemudian kalimat hanifan yang sebelumnya tadi. Hanif menunjukkan bahwasanya beliau terus menerus panjang hidupnya. Sampai akhir hayatnya itu di atas ketauhidan. Di atas tauhid. Bebas dan lepas dari kesyirikan. Masya Allah. Ini keutamaan yang sangat besar bagi beliau alaihissalatu wassalam. Dan yang kelima ialah yang disebutkan dalam ayat yang berikutnya, syakiran li an'umih. Nabiullah Ibrahim itu orang yang sangat mensyukuri nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sifat yang melengkapi perkara yang di awal. ketika dijadikan sebagai seorang imam, pemimpin yang diikuti, termasuk qanitun lillah, orang yang tunduk, taat kepada Allah Taala, senantiasa seorang yang hanif, senantiasa bertauhid, hilang dari kesyirikan, bukan termasuk kaum musyrikin dari awalnya. Ini semuanya merupakan ni'matun azimah, kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar dari Allah Taala pada seorang. Maka dilengkapi dengan sifat yang kelima, syakiran li an'umih. Nabi Allah SWT mensyukuri nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pujian Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun kesesuaiannya dengan bab, jelas. Ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid sekaligus keutamaan tahqiqut tauhid, orang yang memurnikan tauhidnya. Seorang yang hanif, seorang yang bukan kaum musyrikin, seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keutamanya demikian. Keutamanya ialah keadaan dia seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir sebagai faedah, tatkala kita membaca ayat atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disebutkan di situ pujian Allah tabaraka wa taala kepada seseorang, seorang nabi, seorang rasul, terus misalnya, itu tidak semata-mata dibaca. Tidak semata-mata diilmui itu sanjungan untuk si fulan, nabi fulan, tidak. Tapi di sana ada maksud yang penting. Tujuan yang mulia. Tujuan yang pertama ialah kita mencintai mahabbah. Kita mencintai seseorang yang dipuji kebaikannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Di situ ada unsur al-wala wal-bara, kecintaan dan kebencian. Kita mencintai orang-orang yang dipuji dalam Al-Quran. Kita berikan loyal kita kepada mereka. Dan sebaliknya kita juga membenci, tidak menyukai siapa saja yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran atau Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya. Begitu. Kemudian perkara yang kedua yang lebih penting lagi daripada itu ialah al-iqtida' bih. Kita itu menjadikan orang tersebut sebagai qudwatun kita, sebagai qudwah kita, sebagai panutan kita, sebagai tauladan kita yang terbaik dalam hal sifat-sifat yang mulia tadi. Kita jadikan dia sebagai tauladan kita, panutan kita pada sifat-sifat yang mulia tadi. Seorang imam yang mengajari kebaikan kepada umat manusia, seorang yang mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala dan senantiasa taat kepadanya, seseorang yang lurus dalam beragama, jauh dari kesyirikan, jauh dari penyimpangan ketaatan, seorang yang tidak pernah menjadi kaum musyrikin, seorang yang syukur nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat-sifat yang mulia tadi, baik pada Nabi Allah Ibrahim atau pada nabi-nabi yang lainnya atau orang-orang saleh yang lainnya, itu semuanya kita jadikan sebagai pelajaran, jadikan sebagai qudwatun hasanah, panutan yang baik, untuk kemudian kita terdorong, bersemangat, termotivasi, beramal seperti amalnya mereka, atau mirip seperti dengan mereka, jalan dan jalur dengan mereka semuanya. Ini yang harus diperhatikan, sehingga tidak semata-mata membaca kisahnya, tidak semata-mata mengetahui itu semua, tapi yang paling penting ialah menjadikan mereka semua sebagai contoh yang baik, mencintai mereka dikarenakan sifat-sifat yang mulia tadi. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian saja dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita bahas ayat yang lain yang juga menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang memurnikan tauhidnya dari kesyirikan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Manakah yang lebih utama, menghafal Quran dan memungkinkannya, memantapkannya, ataukah memperdalam ilmu syariat Islam selain menghafal Quran? Karena sebagian orang merasa sulit untuk menggabungkan keduanya, dan lebih ringan baginya menelaah materi daripada memungkinkan, memantapkan satu surat pendek. Diupayakan dua-duanya, apalagi untuk orang yang telah dewasa seperti kita ini, yang sudah terkena beban syariat, beban taklif, yang diwajibkan untuk melaksanakan perkara-perkara dan meninggalkan perkara-perkara yang lainnya. Maka harus diupayakan dua-duanya. Diperdalami ilmu din, ilmu agama dengan semantap-mantapnya supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Di samping itu pula kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghafal Al-Quranul Karim, surat-surat yang pendek-pendek, atau yang panjang-panjang, atau kita baca Al-Quranul Karim, kita renungkan maknanya, kita baca terjemahannya, atau tafsirnya, atau semisalnya, sehingga memperdalam atau memperkaya keilmuan kita tentang Al-Quranul Karim. Adapun bagi mereka yang mampu, dan memang dianjurkan sekali untuk terlebih dahulu menghafal Al-Quran. Selesai baru kemudian, setelah itu memperdalam ilmu din lebih mantap. Kalau memungkinkan, maka fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting tidak kemudian putus dari belajarnya. Terus dia meneruskannya, dia menghafal Al-Qur'an baik, dia belajar ilmu agama juga baik, sehingga dia terus berputar pada perkara-perkara kebaikan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tambahan hadis tentang tahrik, itu menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud, adalah sahih. Dan yang lain berpendapat bahwasanya tambahan tersebut ialah syadzah, ganjil. Bagi orang yang belum memperdalam ilmu masalah hadis, mana yang harus dipegangi? Jadi dipegangi sama dia yang mantap bagi dia, dengan argumentasi-argumentasi yang dia baca, paham? Yang dia mantepi, itu yang dia amalkan. Karena yang perkara-perkara yang sifatnya istihadiyah, dan padanya ada para ulama-ulama kita yang berpendapat tahrik, menggerak-gerakkan jari telunjuk, ataupun yang tidak. Sehingga diamalkan yang mantap dengan argumentasi yang ada. Kemudian tidak mengingkari atau sampai marah-marahan atau sampai memusuhi atau misalnya kepada pihak-pihak yang tidak sama dengan dia atau yang berseberangan dengan dia. Sebab ini perkara-perkara ahkam syariah, perkara-perkara fiqih yang di situ ada ijtihad para ulama, para fuqaha dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup sekian saja. Sudah jam 7 lebih. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.